Ngapa kang? Musuh bolo diwo. Nek kenging kula kandhani ampun. Kondur. Baladewa niku ratu galak. Siji Baladewa loro Dasamuka niku padha. Oh, nggih. Nek Baladewa mengke nek jenengan kepethuk rak diunek-unekke. Tembunge ngerante nek Baladewa niku. Nek Dasamuka mboten. Ora mboten. Mung sapa kowe? Iblis kowe. Terus ngaten niku Dasamuka. Galak ya galak. Lah ya apik kuwi. Aku kok urung pati jelas to lho. Nah ya kuwi malah. Nek Baladewa niku ayo, amuk suara meratot, saya meratot. Ayo rene. Tidak des des des. Mati. Nek Dasamuka mboten. Sithik-sithik. Sapa kowe? Iblis kowe. Rene ya kowe. Terus ngaten. Tidak keten kalenan, ngaten lho. Iya, angge. Nek bola dewa mboten ngaten. Ayo rene. Ah, mati. Des, terus mati musuhe. Iya. Nek Dasamuka uduh. Wah. Dikondurke. Oh, nglumpuk. Slakolu. Sing wis tak okehi ya malah di balekke. Minggir aku ora wedi ndi mungsuhku maju rene. Munyuk putih soboi anoman kuda kala kresna ayo mat wak ya klak lipamu ya Prakuto mlayu-mlayu ana apa? Kepriye tandang ing Wadya Mandura bisa ngundurke Wadya saka Ndwara kok kawestri apa ora? Waduh atur ketiwasan Sriwun. Piye? Lugunipun prajurit Mandura sampun mimpang namung sarang menika wonten patihipun. Namipun Kuda kala kresna ingkang majeng wonten ing Rananggana satemah saged mbibaraken Wadya saking Mandura. Weh buta patih. Iya, Mandura. Dapure butane iki kaya ngopo, Pak? Ya, ya, rajange dhewe iki nata Mandura Prabu Baladewa. Hei, ayo ana, buta rene ya we. Ayo ndek mungsuhku ha. Ayo maju. Wae, buta iki. Heeh, iya nggih. Buta kowe nggih, buta kula. Oh, buta. Ngopo kowe? Ngopo maju ning Pak Baratan? Ora sah kowe ndak bengak-bengok. Ndi sing jeneng Bathara Guru kon maju lak giaglak lima. Piye? Piye? Aku iki ora budhek. Kowe nyumbari Bathara Guru. Iya. Sapa kowe? Sapa? Patih Kuda Kala Kresna. Bali takon kowe sapa? Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngeri. Walah, kaya ya ngopo, Dik? Ayo, dudu kowe sing tak goleki. Ning yen kowe kepengin nglalu maju palakan maju wong tak untal malang kowe. Piye? Piye? Bareng untal aku ya. Bareng untal aku. Eng untal dadak ning malang iki ngopo? Apa kene iki kurang untal-untalan? Ngono apa piye? Eh, apa ora eneng apa piye? Hah? Belum kebagian. Waton mengo kowe. Waton mengo. Kowe arep butuh nguntal bola dewa. Nguntal sirah. Nyo, sirah. Nyo, engko sik. Wah, kok iso doke bola keparat. Oh, nyamate nyogok telak arep balik iki mau. Ayo yen pancen arep nglalu maju. Watu blak wak cangkemmu bongkok kowe. Ayo, ngantemo. Wah. Ye! Wah! Loh, wah. Ayo, sing seru. Wah, iya. Hit! Wah! Oh, mati kowe iki. Tau amu, buta nyidam tebelo kowe. Ayo, ayo, ayo kita nang bola dewa iki. Ayo, ayo, ayo. Wah! Wah! Wah! Wah, iki tan. Wah, mumet mumet. Wah! Wah! Oh, wah, iki tak taono koyo. Wah! Wah! Welatalah ratu ratatanan. Aja nyepelekke. Tibani gelap sayuta mbuh tibamu bareng. Wah. Wah. Wah, ladale wis resik sing dadi pepalengku. Eh, dewa. Yen nganti ora enggal ngulungke panguwasa tak esungsang bawana balik kayangan. Yat langening kalang nyuwun gelar pangdamu uncar tinom nerke koneng surung soro tetang padang kasrolan paljaring purna ming gegono. Oh. nembang tengoro mundur. Sawadyane nadya kundur ma ra jroning puraya sangat palayuning bolo katya rebut cucung pansampunatepi prak teng jroning pura sagunging prawadya ung ing ung usah basah ambelasah lejek lejek kantila singa jang paparangan watang samnya butung tumbak potol keris bengkung tameng sempal kaprapal tanpa wicalan datan kantun katahku narapaning porwading bakuting pupuh ono kan sirba pandepani bantolo suwek dadan ini lebet kabapating bedomo wonten ingkang sempal pundak eka pupuhing bindi remok balung itu gelgulune hawit saking wengi sing peperangan batang gajah karinajah panah bangki kudem yang remukan kereta wis momor gendro kang wis bet runtang ranting terutama si mambet arusin lu diro kang lambah-lambah nelesi bumi campur bentuk gembleng kegilani saya peten kang swasana labet wis ngancik ing wanci Madya Ratri sang saya dalu hararas abiyara kang lintang kumedhep. Tis tis sunyo tengah wengi lumarang kandhaning pus pita nyuwun ing putyani ro sang dwijawara swaraning madu prongto manungsung sa rining gamba ijo raya dem ing wanci dalu labet sasangka wis kumenyarak ginerbeking taranggono katon migo setulu maksono hangemuli sudomo walotogo ngamor subing sabin rebut perbolawan soroting kartiko citon derupan yayah nilo pangkujo manjing tengah ing dalu dereng wonten sabenting kondo among saking madya desa kapiyarsa kidung anyarakara muji retan ingkang maha kawasa laku ningungi miyak kang swasana sepi kamistara bang witan sumilak jingga pertanda arsa wanci gagat rahino kekejer lintang rino ngarang nguju meduli nganang serya kang rasa siniwaka ndadak sakala biar pajar sorte ngarko gumregah isining bawana aweh perbawa goro goro Oh! arup lan blebu angin lesus ambang bang pita ambang minang kakaknya nagang musgap bang dosa Goro, goro. Lumantara wasiat sabdaning para sekabat. Lamun teka janganing kodrat ngalamat kukuting jagat ana papat kang tan bisa loncat minangka tandha cedhaking kiamat. Siji lamun mulat akeh ngumat lanang wadon kilangan keblat sing dimo jan melimpat ning yektene wong ngumbar maksiat. Akeh wong jahat tumindak nekat ngujo dunya lari akhirat kumewat karo diwalet persasat wong edan sing kumat telu akeh wong murtad ninggalake salat sungkan yakat nrak syariat sing sunat ora dirumat bondo haram malah disikat papat akeh wong nyire amanat lamun nyawis arep pecat sekaratan bisa sambat ngakune tobat ning gak maca selawat gara-gara dadi amanah wis lumrah yen titah kengonang salah bungah susah becike pasrah ing dalam cipta ing Gusti kang maha murah obah polah kudu ngarah-arah istiqomah srana ibadah nuhuni sumpah tuturi sunnah pangangkah imane tambah ukuwah wajib diarah kang sinandeng amal jariah ngilmu agama wajib diarah biasah ngunjara amarah aja sok seneng mitenah padha kulinakno maca kalimah thayyibah hingkeng cinipta mung kejaba mawadah warohmah ya ing kono jati mawarah wong sak omah antuk bebungah sinebut keluarga ingkang sakinah sirep kang goro-goro sirep ingkang goro-goro jebedur pak pono kawan Ah! swancine sedulur budidaya kita kabeh kanca nawakake liyane lenga mring manca praja kang wujude papan pariwisata lan kasil karyaning tangan kerajinan uga hasil bumi jalali kesenian wis kawentar luhuring budaya kita mula kanthi greget gumregah terus gumregut sempur nambut kati lelati mring negeri iku dadi srana yang kuyung pembangun. Timun si garande kedep tes mak aku nyawang selendang biru ngagem kebaya ungu nyape so ai en sanme kae kawe piko toto kan kutane gede pare pare oi pamong kuciwane lo monggo Mbak Pujiatun pun aturaken selendangipun. Kakang Mbak Yu jelali welingku yen kowe lumaku ra perlu kesusu pamriye supaya selamat teko wonge masombe mbok yo mi ke montor balik jungkir ape kurban kedrawasan duh lae masake senandang ayo masuk per jo sengkra no aja padha leno helingo katoe nyawa prayoga manut lalu lintas peraturane kut sijine kulurah kok bali mulih Gareng apa truk jam siji punjul 10 menit manut jamku wis tekan asrama haji dono hudan wahia iki perangkat desa dono hudan lurai anyar wahia kepala desa anyar kebul-kebul belum lama amanah saka Gusti lumantar masyarakat ing desa Donohudan panjenengan ing Kamas Sutrap Sila ingkang minangka kepala desa ing wektu iki amin ingkang menika lumantar pun Petruk Kamas kepala desa Donohudan Kamas Sutrap Sila nyuwun tambah donga pangestu mugi-mugi sakit ngembat jibahan ini mboten nenteng ngomong warga aku ingin dono hudan meriki wah iya truk anggirit tetekan-tekun kurak tekan iya pamong ora bakal bisa tuh minta apa-apa yang ora dibiantu karo si bodo dimong mula rakyat karo kepala desa ki ibaratnya kaya kembang karo cangkok kembang iki rakyat cangkok iki kepala desa iya aku dari nyuruh saning Gusti muga-muga Pak Lurah pinaringan kiat momong warga Donohudan lahir batosipun amin pinaringan sehat walafiat kesempatan kang ginayuh majengaken pembangunan ing Donohudan temah Donohudan dados desa ingkang kuncara hanjayeng bawon Allahumma amin Kang Garing karo Bagong piye truk apa Kang iki bangsane dhewe lagi diuji. Ngono iya. Nalika jaman kolonial kuwi bangsane dhewe diuji ing bab kewanene. Diukur dening penjajah seberapa keberaniannya. Ya aku ya nekseni kuwi terus ya. Lulus ujiane sasi Agustus tahun 45 negarane dhewe merdeka. Ya wis kelakon merdeka. Saiki bangsane dhewe bali ngadepi ujian meneh kok, Gong. Diuji meneh, heeh. Ujiane apa, Truk? Yen biyen memerdekakan bangsa dan negara. Ning saiki menyelamatkan bangsa dan negara. Fakta sing jelas yaiku maraknya peredaran narkoba bagaikan cendawan di musim hujan. Durung bab perkara teror bom KKN penyelundupan import barang ilegal perambahan hutan secara liar pencurian kayu lan kasus-kasus liya sing butuhake penanganan serius wah iya ya truk Pak saya morak-marik ya truk negara dhewe iki mongko ngerampungi perkara iki ora cukup mung didoli argumentasi ya truk ya jelas ora no Kong tanpa adanya persatuan dan kesatuan lan kekompakan aku yakin krisis multidimensi ini justru akan semakin terperosok ke dalam lembah kehancuran yang lebih dalam kok Ring wah tenan kok truk hujat menghujat fitnah memfitnah saling tuding kudu niki ndang diakhiri ya truk jangan hanya menggunakan atribut partai saja tetapi pakailah lambang negara Garuda Pancasila dan kibarkan merah putih di angkasa kobarkan semangat persatuan di dalam dada rak ngono iya bener Kong jangan hanya karena kesenjangan sosial dijadikan alasan untuk memprovokasi massa kiyojo apapun bentuknya sing jenenge fitnah, provokasi, intimidasi, adu domba, penyelewengan, nepotisme, kolusi, teror hanya akan menyengsarakan rakyat. Kuwi tenan. Sudah saatnya harus dihentikan dan dilenyapkan di muka bumi Indonesia ini. Segala lapisan masyarakat wajib menjalin sinergi yang sehat, kuat dan kokoh. Bener atur mugang. Ibaratnya tim sepak bola kae. Ono kiper, ono back, ono gelandang, ono penyerang. Ning kabeh saling mendukung dan bekerja sama dalam sebuah tim yang kompak dan solid. Tidak hanya menonjolkan skill individu, tapi bekerja sesuai posisi dan profesinya masing-masing. Langsing ora kalah penting Kang Gareng, budaya bersih dan perilaku sehat harus dimasyarakatkan. Wong urip aja lali tembung ibu, iman, budaya dan olahraga. Kepara nyata. Mulai gayo. Tasakuran bengi iki nderekake kadangku taruna Dimas Haji Sodikin sak keluarga. Oleh syukur kersaning Gusti sebab wis kasembadan nyupetake putra kakung. Ya. Anak kula nang Muhammad Sunan Alit kang wis disupetake dilangi syukurtane ya, Truk. Heeh. Besok diwasani taruna ngungkulana bapa. Amin. Amin. Bengi iki sing lelekan ora umum. Mapaning halaman asrama Haji Ndono Hudan. Aku kelingan Bagong ening kene lagi ping pindho iki. Ping pindho, heeh. Dhisik jaman apa kuwi pertemuan Ansor tutupane ya nganggo wayangan. Terus bengi iki awake dhewe sawan rene ning lete wis pirang-pirang taun. Iya. Mulai iki digunakke mumpung di sawisi gamelan slendro pilok komplit sak wayange isih ditambah para warga-warga paraga campur sari siji dhewe. Wah ya. Wah, bareng utawa awake dhewe. Waduh, jan pinjuke lidir saiki. Wah ya. Wah, ora nyono. Wah, iki mah wis ora bakal kumat iki bakale. Iya. Nyamikan wis cemawe sapa cekake, Cak Diki iki mikir kok oh, ya no. Jelas no. Sing jupuk kita nagane kok ora dipikir piye. Mula ya alhamdulillah. Eh. Jan sinemane prigel-prigel. Pincuk jan kaya caping. Iya. Sangko ambane. Iya, kono iso nyambi bareng kene mung mambu karo krungu. Ya apa sawitin apa metro arep nyomah nyamu ning ngarep debok. Lah iya. Dede, monggo pundhar sak paringipun. Waduh de jan. Wah jan sambel jan kaya remason. Pedese. Wah iya. Monggo. Nek mangan aja pedes-pedes, engko terus. Kang. Baca kaya ngono iki ada lho nggone iki. Monggo ra gawa baterai. Lah iya. Wah, jan seneng ora kira-kira. Sajake Mbak Wiwit ya ngerti klebating sambuk. Terus wah konsumsi banyu mili. Wah iya. Mili banyune iki. Ayo, iki nggunakke kesempatan. Iya. Terutama arep gungan karo warga agung campur sari siji dhewe sik. Oh iya. Penyanyine pirang-pirang, ora sindene jenenge bendahar sik. Ku lagi nyomah nyamut, kepare matur Bu Rosiati duduk. Terus sambil mebung irung. Nah, iya. Mulai iki terutama tak jauh sipak kehormatan soko pagiban campur sari siji dhewe penyanyi ini sopo nganti aku rapal bahwa kulo dibun paring asmanipun poro kadang penyanyi utawi ingin nepangkan pembokos tunggal sepatus Petruk ngertos siapakah para penyanyi pada malam hari ini. Wah iya. Monggo dipun caosi mik dateng ibu penyanyi ingkang sami lenggah menika. Kula nderek tepang wiwit saking kidul piyambak, sisih kiwa kidul piyambak. Nuwun sewu diajeng kepareng paring dawuh asmanipun sinten pidalem wonten pundi? Sisih kidul piyambak menawi dereng jengkar lho niki. Nggih. Nggih. Inggih, dalem niku bojone. Oh, alah sing digawe, Reng. Wah, iya. Oh, matamu ora roh. Dalem niku bojone garwa ing nggadahi pabrik gula. Oh, ngaten. Kekatane gendhis ngantos beleken. Inggih kemanisen. Mbak Wiwit. Nggih, nggih, matur nuwun. Lajeng sisihipun. Pak Petruk. Nggih. Nggih, dalem nyimut. Mbak nyimut? Nggih. Pi dalem wonten pundi? Kompletipun nyimut dadamu rata. Wah, nyimut dadamu rata. Mula kaya lepek. Tak patak waturipun kaya lepek. Mboten lepek, nggih. Dadamu rata. Nggih, griya pundi? Griya kula mboten mesti sak ten. Oh, gumantung sing gawa. Nggih. Kok sing gawa lho, ngene lho sita karo kuwi iki tanggapan yang di iki digawa karo sing derek ngono kuwi iki mbok aja kotor-kotor to. Pak Petro. Dalem. Lah jenengan apa jeneng gawa kula? Lho wela dalah. Lah kok ngilani dodho ngempol mestoko lah sepira banggane lah tak dudu karo pe dhewe. Cuma mung kuncine wis rada teyeng. Oh, kere. Kowe aja macem-macem Bayu jek melek. Nek ngene iki Bayu iki mripati lamur nek ngene iki. Malah. Inggih saestu nuwun sewu mbok bilih wonten ngersakaken sepatu cetha alamatipun Mbak Nyimut pun tipi dalemipun. Nggih, dalem Banyudana. Oh, saking anu toya sedekah. Leres Pak Petro. Anu nomor HP ini pun pinten? Bagong. Apa iso SMS ya dapurmu iso SMS? Mun nampa tok kok kecerigis. Terima kasih. Lajeng sisihipun sinten diajeng? Sugeng dalu Kang Mas Petro. Inggih. Inggih menika nderek pitepangan. Inggih. Sejatosipun sampun tepang. Nek nitik suara niki ora tau pangling aku iki. Napa 500? Injil. Oh, alah Gusti, Mbak Maratus pun bayan melih. Kok balen melih napa pun nate ditinggal to, Njeng? Nggih, bayan kok balen. Oh, bayan. Oh. Jane nyuwun pangapunten. Anu rada budhek. Lah wong niki dereng medal dereng dugi mriki kok. Oh ngeten. Nek enggak dugi mriku pincokipun. Dadine rada sedurungan. Halah, dugi wedo ora nyana saiki rada langsing. Inggih. Carane alhamdulillah. Napa pun paringi berkah badhe nambahi momongan. Oh ngeten. Inggih. Iki nek tak pikir ya rada jero nek iki. Mula ya jamu wae. Alah jamu gombal ora mandi kok. Nggih kula niku pengine nggadahi putra ingkang saged dalang ngoten. Oh ngoten, alah niki tengkleng isih waras niki tengkleng pun. Awong niku pun. Pun masani tengkleng niku wong mung karek ampas tok pun mboten enten apa. Wah ning kadet dayane ngungkul lho niku. Nggih. Oh saestu niku mengke arepen coplok kupluk wah sampean kesorot nek mboten merbawani pun ajeng weruh. Nggih, terima kasih Mbak Maratus. Aduh ora nyana dikuwedok ya kepareng berkahi. Lajeng sisipun malih sinten? Inggih, Wilujeng Dalu Pak Petro. Wilujeng Dalu. Dalem Anis saking Tulung. Oh, Mbak Anis. Inggih. Oh, saking Tulung. Aduh ora nyana niki nggon toya wening iki. Wah iya nggih. Nggon Bayu Bening Mbak Anis nggih. Makasih, makasih. Menika dalu wonten pelawak ingkang kepareng berkahi sapa Mas Pentor. Moyo iki aku tak samluk raimu engko sikil kaya ngene kok. Lho ora iki parapane ya kuwi kok ngerani kowe. Kowe iki tak gejik engkae Pentor kok. Beda to. Bedane ya padha rusake ati. Pandamu. Inggih, sampeyan rawuh Mas Pentor niki? Wonten? monggo ngasto mik Mas Pindor. Lah ora nyono. Monggo. Iringane wis nyenengke karo ngiya. Aduh. Kowe lu cendalu Pak Petro. Lu lah iki sajake kelarisen iki kok entek suara lu cendalu. Nggih niku kelarisen ten jaba niku wajan. Pripun kok ati gerak iki niki wau kecentok napa? Lemban dari otok ten jaba jan dibletik-bletik. Oh, lah kuwi wong pelawak nyambi otok. Lah sir kula niku nggih ajeng ngamal malah. Ngamal mbahmu otok kok ngamal. Lah kalah kula nggih ra ngamal niku. Ha kuwi dijarak panjenengan kalah. Mulai ra kuat sugih jero tok kae. Menika wonten dawuh Pak Petro. Ha iya kene nyeger-nyegerke para pirsawan kene. Aduh. Iki iya jek ponak aku dhewe. Sapa? Putra Suwargi Kamas Waluya ya iki. Nggih nyadong duka niki. Tarune ngungkuli bapa iki. Bapakne ora iso melawak malah anake malah lucu. Malah jane nggih meng timun wungkuk niki ngian. Mboten napa-napa, kene nggih. Wah, kumpul karo Om kene. Duh, ulung. Kula wingking mawon Om. Waduh. Ning kono ae. Nggih, kula ajri. Ajri perkara apa? Mboten nyumbang wae dadi. Oh, ora nyumbang kok sampe loro. Omong mboten nyumbang meniki lek cak dingkin ning meng mlirik mriki mawon jane ya pekewo cak santai wae cak. Aduh. Nggih, yes, ora ketak mung amplop tok tulisi leboke nggon kotak ora isra mudeng. Nggih. Kuwi kere nek kuwi. Saiki kaya wong nebaru kok, Tru. Iya, aku tok iki semeng ngene kuwi. Tamune akeh iki rumangsane ya daya bae mung paitan hem batik. Karo amplop potong. Lah sir kula niki nggih kajenge rada mecis. Nah iya. Anu, pripun? Nggih repentor aku arep nyuwun seneng aku ki anggitane ka Mas Anjarani kae Nyidam Sari. Oh nggih, Nyidam Sari. Ning dibawani. Kula nyuwun sawantenipun Mbak Anis rumiyin saking Tulung. Nggih. Okay. Mriki Mbak Anis. Nah, monggo. Alih penyanyi. Gamelan prei ingkang majeng campur sari. Waduh. Dasare le ngendang ponak aku lanang. Putumu apa ponakane? Arif iki putumu. Oh, putu niki. Putu. Trane Mbak Yakmi. Nggih. Wah, sak niki nggih pun manglar niku, Jan. Nggih. Nggih. Kene kaya weteng sa manglar. Untuk iki pundi-pundi. Nggih. Kene, Dok. Ya wong panjenengan yo. Mangga Mbak Anis. Sampeyan yo. Bawa sak langgame kula serahke jenengan Mbak Anis. Ya, yo bawa sak langgame sampeyan yo. Mangga. Heeh. Dicucuke wong entuk seragam yo ngene kok dadi. Hah? Kudune sing lanang iki sing bawa. Oh iya. Si bapak sing pintar. Nggih niki lek latihan iki. Oh nggih. Kene nggar bawa ngono. Nah. Dawa ngayu. Pepujane ngati. Kaya ngene rasane wong nandang asmara. Ya bener nggih diukei timbane kurang ya. Rasa tanduk engko bakale. Neno apa mung awakku dhewe rekasane wis dilakoni sing sepuh iki anake kari ngunduh. Kok kowe iso ngandakir ka Allah, Pak Dewaluya ki dhisik ya rekake ya kancaku nyambut gawe kok. Kita Dar, ngunduh napa to Pak Lek wong niki. Urip kula nggih sengkleh saya keten kok. Wong mangan men sedhi sokong kali Raskin kok. ngunduh. Tak kira wis ngunduh dibagi sama saja ta. Saya kater nggih ming uripe ming dibletik mendring mau. Woi, ala lakoni bapakmu saya meneh aku kelingan bar metro kok lumajang. Numpak bis mulih, aku ora wis duwe anggaran dasar di peraturan. Wose krawitaku ora kena mulih nggo berkat. Kuwi tak larang. Iya. Niki swargi nggih. Heeh, swargi bapakmu iki muga-muga lepaso parane jembar kok kubure aku mung ngandhake lakone aja tok tiru. Lah kok mboten Mas Waluyo iki mulih iki nggawa pitik. Pitik urip. Kuwi di dibuntel kanggo kacu anduk wae. Wis kuwi rumasane sprimpen ora bakal roh sapa-sapa. Kok mlebu bis dhisik aku keri. Heeh. Nggih. Lah kok setengahe bis mandek aneh sida nguyu mudun iki kok eneng putik anu pitik mun iki lho endi iki eneng putik iki kok njero bis kok eneng pitik iki terus Pak Dioleh karo sendeni aja ora gagas ae ngene aja mboten mudeng ya ora mudeng secara bapakmu ora mudeng ae tak golek ning isor jok ngono iki lho kok eneng pitik iki pitik sapa iki ayo sing pitik sapa iki kabeh cep kelakuan sing muni ora ngaku. Ada lagi terus, ayo ngaku, sapa sing ngaku, kok tak pari dik 50. Anu kuwi pitikku kok kuwi mau. Tak culke terus brabat iki sida dhek iki sida melayani pitik sing mlayu mau. Nganti bis iki ngenteni suwi kae. Lah iya, kuwi lelakon sing sepisan. Kuwi enek tunggal enek. Oh, enten melen. Nang bapakmu iki pancen dhisik keranjingan kok. Wis, ning apik nyenengke iki dadi lan lucune. Ha. Kocape nggawa ndok entah di kantong ini nggon jas. Nah, kancaku lek sukat ki ngandani aku. Mas Petro nika Pak Dilya anu kantong ndok. Entah. Oh iya toh. Wah, aku terus wah nyedhaki Pak D. Lalu ya piye pabrik Pak D? Sae. Wah, piye tak pepet ke awakku nyang ngene nggon kantongan beskap kuwi. Lah kok pecah njero kantongan ki dadi kuning kae. Lah ya kuwi sing sepindho. Anene tunggal iku tak cedhake neh ning kowe. Tutup masukmu anu. Mengi tekan gendok niku tok. Nah, engko ane tunggale engko. Oke, okay. Mengki urusin demeni wong liya aku wis. Mula kowe aja tiru ya, Tor. Mboten, saestu kula mboten. Alah, kuwi kok apa malah ngungkuli bapakne iki kuwi. Kula mboten nek kula niku rada tertib dadi masalah iya. Gendemenan niku wah saestu Pak Lek kula niku luwih royal nek kula Lek. Oh, aku ya sempro nek kuwi. Tunggale. Lha tegese ra nulungi tiyang ngaten iki tegese. Mbahmu kuwi kan nulungi tiyang. Lah timbangane kleleran kene-kene nggo trambul kene. Wo, lah keparat ta ning. Iya, Ger. Toh tewa jawata kong. Mami gerian balik ajeng golek aku wae. Ya sono kuwi. Kuwi supaya lunyu ben ora tajin ora rada lunyu. Rada haus. Apa kowe sik kono ta, Nduk? Oh, aku, Mas. Hah? Umpama nira nakodo. Apa? Kok umpama ira? Kulo cangkemmu muni apa kemoe? Lho kok aku piye to, Mas? Kowe sing ngomong kurang cetok ngono lho. Lah aku dijebukane malah nomplok kok. Lah iya sampean kuwi lho. Umpama nira lho. Nah, ngono. Si bener kuwi, umpama nira. Oh, ngandani ora anu. Tanpa rada-rada ndak ganggu. Bare kowe gerong niki terus anu padha karo dulurmu kok ya pancen kaya plek kaya Pakde Joko Wardono. Iya, hanya tunggal boleh kok. Ya ora terus iki panjenengan nggih sak sedulur dadi waris padha le boleh boleh kethek kabeh dadi. Abang. Bapak mulih timpen. Prau. Sasat darat munggu ing Jolotri. Kowe tak patak watu raimu iki ora cethok. Apa kuwi, Mas? Ora lambemu kuwi nek ngandane cethono lho, Su. Iya. sasat darat. Pripun nek kersa ngagem nggih ya. Sasat sarah ing Jolodri. Loh. Lah iya piye? Mau nek darat. Lah piye to? Sasat sarah ing Jolodri. Ya. Yeah. Kuwi wis santai. Nyedam sarian. Mas Moro. Nggih. Moro. Katres mutung kula niku ajrih jane kula niku. Ora sawedi karo geger kok. Monggo, Ca. Wis kono yo. Monggo nyedam sari para kadang siji dhewe. Monggo. Oh, hebat, hebat kodane nyenengke. Nongne, nongne, wah iya nyenengke. Rasane tok ora apal kok cerewet. Ya mung rungon-rungon kok. Wah, jan pancen disembadani siji dhewe. Berbobot campur sarine, haah. Kita le berak-berak. Engko ora berak dikira pe perkara ning ngene cak dikin. Ha iya. Sak sampunipun ngaturaken lelagon nyidam sari anggitanipun Kamas Anjarani wonten pamundhut lumantar kula Pak Petruk kula nyuwun lelagon Goyang Semarang. Waduh. Saking kula Waliman MS Boyolali pandemen Rebu Legen. Oh nggih. Yeah. Wacaosi Kamas Waliman kepareng mundhut Goyang Semarang. Monggo Ger Arif tandangi. Kula suwun ingkang nyanyi yang punya kerja. Oh iya. Mbak Wiwit. Nggih. Oh mawi gongso. Oh nggih. Nek ngono ayo para kanca gane wis warek. Margo dayane. Pecel. Goyang Semarang. Gongso sisi-sisiwe ngunjuk sih engko di suwun meneh ya Goyang Semarang dados monggo. Diaturake Kang Gareng Goyang Semarang anggitane Swargi Kinarto Sabdo. Wah iya. Kula nyuwun ingkang hamang kudamel Mbak Wiwit ngaturaken pangkur Semarangan. Wah iya iki amang-amang nyawa nek iki. Nek Mbak Wiwit enteng niku pangkur Semarangan kok. Nggih. Monggo dipun aturaken Mbak Wiwit berkahi Kang Putra. Anak kula Mas Muhammad Sunan Alit Pangkur Semarangan Yayasan Swargi Kinarto Sabdo. Iya. Mangga. Mie